Konsultasi Syariah. Salat Jumat boleh di lapangan. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bila memang dirasa perlu untuk mendirikan salat Jumat di lapangan karena kondisi masjid yang mengkhawatirkan, maka menurut mayoritas ulama boleh mendirikan salat Jumat di lapangan, selama lapangan tersebut berada di daerah pemukiman warga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ketiga madhab yaitu Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Berikut dalil-dalil pendapat ini. Dalil pertama, hadis sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Orang pertama yang memimpin kami mendirikan salat Jumat di tanah bekas genangan air di kampung Bani Bayadhah yang dikenal dengan sebutan Naqi al-Khadimat." Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dengan jelas pada kisah pelaksanaan salat Jumat pertama kali di kota Madinah ini dilaksanakan di tempat terbuka tanpa bangunan sama sekali, apalagi masjid. Dalil kedua, seusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, tepatnya pada hari Jumat, beliau bergegas menuju lokasi Masjid Nabawi. Di tengah jalan, tepatnya di perkampungan Bani Salim bin Auf, tiba waktu sholat Jumat. Maka beliau mendirikan sholat Jumat bersama sahabatnya yang berjumlah 100 orang, tepatnya di Lembah Ar-Ranuna. Dan kala itu, di perkampungan tersebut belum ada bangunan masjid. Dalil ketiga, kias sholat Jumat dengan sholat Aid. Imam Ibnu Qudamah mengutarakan bahwa sholat Jumat adalah sholat Id yang dilakukan setiap pekan. Sebagaimana sholat Id yang dilakukan sekali setahun boleh ditunaikan di lapangan, maka demikian pula halnya dengan sholat Id yang dilakukan setiap pekan, yaitu sholat Jumat. Dalil keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali juga berkata, karena hukum asalnya tidak dipersyaratkan hal ini, dan tidak ada teks ayat atau hadis atau yang semakna dengan keduanya yang nyata-nyata mensyaratkan hal ini, karena itu hal ini tidak dapat dianggap sebagai syarat sah sholat Jumat. Hanya Imam Malik yang menyelisih masalah ini dan mewajibkan sholat Jumat di masjid. Namun dalil-dalil beliau kurang begitu kuat, bahkan karena menyadari bahwa secara pendalilan mazhab Imam Malik kurang kuat. Maka Imam Ibnu Rushd Al-Maliki berkata, Imam Malik berpendapat bahwa masjid merupakan syarat sahnya sholat Jumat, karena lebih sejalan dengan maksud disyariatkannya sholat Jumat. Sampai-sampai al-mutaakhirun dari penganut madhab beliau bersilang pendapat apakah keberadaan atap termasuk syarat suatu bangunan dikatakan masjid atau tidak. Dan apakah disyaratkan pula bahwa masjid tersebut biasa digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat atau tidak dipersyaratkan. Semua perincian ini lebih tepat dianggap sebagai bentuk menyusahkan diri sendiri. Padahal agama Allah itu mudah. Dan sangat beralasan bila ada orang yang berkata, andai hal-hal ini benar-benar merupakan syarat sah salat Jumat, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjelaskannya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Demikian, Allahu A'lam.